Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa walidayhi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talamidatihi wa ikhwati wa ikhwani thumma ila rasyidi wa habibi al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa al-Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas thumma ila rasyidi ya habibi Muhammad Anis bin Ali al-Habsi thumma ila ruh jati Ahmad bin Abdurrahman bin Idrus jati Ali bin Madhabsi wa usulihi wa furu'ihi thumma ila arwah jami awliya us-salihin wa walidin wa adikum wa amwatin wa adikum wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir di Majlis Ar-Raudhah untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita masih di bab yang pertama ya, tentang keutamaan ilmu, mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Kitab ilmu ini sendiri, kalau saya lihat halamannya di kitab ini, yang cetakan ini, kurang lebih ada 100 sekian halaman. Jadi khatamnya kitab ilmu berapa lama? Wallahu a'lam. Saya dulu khatam Ihya Ulumuddin dari juz awal sampai juz 4 waktu ngaji bareng Habib Anis itu kurang lebih hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Karena bacanya kan Rebu sama Kamis sama, setiap Rebu dan Kamis sedikit-sedikit. Insyaallah walaupun sedikit-sedikit berkah. Itu pertanda kita panjang umur insyaallah. Kalau baca kitab umurnya panjang-panjang berarti yang mau baca insyaallah umurnya juga panjang. Insyaallah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala 'azza wa jal wa qala alladhina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shaliha. بيّن أن أظم قدر الآخرة يعلم بلا علم وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال تعالى ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم رد حكمه في الواقع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله وقيل في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني العلم وريشاء يعني اليقين ولباس التقوى يعني الحياء وقال عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وقال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك رتبة وقال صلى الله عليه وسلم يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض وأي منصب يزيد على منصب من تستغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له وقال صلى الله عليه وسلم إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك وقد نبه بهذا على ثمراته في الدنيا ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. Sampai di situ dulu. Insyaallah bisa kita selesaikan. Melanjutkan yang kemarin tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan orang-orang, keutamaan ilmu ya, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kemarin kita sampai pada ayat yang menjelaskan tentang murid Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu memindah tahta Balqis dengan setengah kedip mata. Qabla an tarja, sebelum jadi berkedip belum balik gitu ya, baru setengah kedip mata tahta Balqis sudah nyampe. Kalau Ifrit, rajanya jin yang paling kuat, mengatakan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksudnya, bangun dari tempat duduk, dari tempat di mana Nabi Sulaiman mengajar. Artinya ceramahmu belum selesai, tahta Balqis sampai di sini. Di tafsir disebutkan ceramahnya Nabi Sulaiman kurang lebih 1-2 jam. Ya, 1-2 jam. Berarti yang punya ilmu dari kitab dan itu muridnya Nabi Sulaiman, dibandingkan ifrit, jarak apa waktunya berapa derajat nih? Ini cuma setengah kerdip, yang satu 2 jam. Kan jauh lebih lah lama. Ini jauh lebih cepat. Nah, yang membuat dia cepat apa? Adanya ilmu. Sedikit tambahan yang baru saya dapat sekarang. Oh, dapatnya sekarang ini. Ya, tambahannya kemarin enggak mikir juga. Ilmu itu bisa mempercepat segala sesuatu yang tadinya lamban. Ilmu itu bisa mempercepat segala sesuatu yang tadinya lamban. Tapi kalau orang yang enggak punya ilmu, apalagi orang yang lamban, semakin lamban. Contoh, proses untuk pergi dari Solo ke Semarang. Kalau orangnya punya ilmu bisa cepat. Kalau enggak punya ilmu ikut jalur umum, jadinya lambat. Yang punya ilmu ngerti, sampai di Ungaran jangan terus, tapi belok kanan kalau dari Solo. Kenapa? Ada tol di sana. Di sana ada tol. Masuk tol, insya Allah 7 menit nyampe Semarang. Tapi kalau enggak lewat tol, kena macet. Ya, kena macet. Kemudian dari Solo sampai Salatiga, dia pun tahu ada jalur ring road. Kalau masuk kota dia macet. Lewat samping memutar dikit, tapi jalurnya itu sepi, sehingga waktunya bisa lebih cepat. Ini contoh orang yang punya ilmu. Dengan ilmu segala sesuatu bisa dipercepat. Jaraknya sama, tapi bisa cepat. Contoh lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW punya ilmu, ya, sama Allah diangkat, dimi'rajkan menuju 7 lapis langit sampai kembali ke bumi cuman sesaat. Termasuk ini muridnya Nabi Sulaiman, karena punya ilmu maka mindah tata Balqis yang seharusnya itu berbulan-bulan oleh yang ahli dengan paket super kilat khusus. Mampunya maksimal cuman 2 jam, tapi karena dia punya ilmu bisa super kilat khusus cuman setengah kerdip mata. Nah, banyak hal itu bisa kita percepat dengan ilmu. Termasuk hajat-hajat kita itu bisa dipercepat dengan ilmu. Ya, orang biasa punya hajat lama. Orang pintar punya hajat cepat kabul. Kenapa? Dia bisa mengelola hajatnya dengan ilmu. Ini kita bicara ilmu zahir ya. Masalah untuk hasil, kemudian yang ngasih kekuatan tentunya ya semua Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan semua Allah. Tapi ini kita bicara aturan ilmunya. Kalau orang yang punya hajat biasa dia tuh cuman udah punya hajat pengen gitu. Kalau orang yang punya ilmu enggak, dia punya hajat langsung dia kasih poin, hajat saya ini gitu. Hajat saya ini. Dia mulai kontak semua orang yang berhubungan dengan hajatnya tersebut. Dengan pengetahuannya otomatis dengan segera akan dapat apa yang diinginkan. Yang jelas ilmu mempercepat apa yang lambat jadi cepat. Dan di Islam itu kita harus bergerak cepat. Untuk kebaikan itu harus bergerak cepat. Yang lambat-lambat itu nanti diselip. Yang lambat-lambat diselip. Makanya kendaraannya juga dikasih namanya buruk, yang kecepatannya luar biasa. Harus cepat untuk kebaikan. Untuk yang enggak baik, kalau perlu mogok. Jangan lambat. Untuk yang enggak baik kita mau mogok, tapi untuk kebaikan harus cepat. Cepat bukan dalam arti dalam hadis ya, al-ajlah minasyaiton. Ya, bil makna automaka sallam. Al-ajlah itu bukan cepat, jangan salah. Orang sering menafsirkan tuh cepat tuh dari setan, bukan. Al-ajlah itu artinya tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa kalau dalam bahasa Jawanya kemurungsung. Ya, kemurungsung itu dari syaitan, bukan cepat lain ya. Kemurungsung dari syaitan. Makanya orang kalau kemurungsung tergesa-gesa gitu, hatinya enggak enak, sehingga bisa menimbulkan berbagai hal yang enggak enak. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat yang berikutnya. Di mana dikatakan di sini Wa qala ta'ala, fatilkal amsalu nadribuha linasi wa mayaqiluha ila al-alimun. Permisalan-permisalan tersebut kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Dikasih sama Allah berbagai macam permisalan, itu kalau orang biasa yang enggak mudeng maksudnya apa. Tapi kalau orang yang alim, dia bisa paham maksudnya apa. Lanjutkan dulu. Wa qala ta'ala, Allah wahyukan, wa la radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikan permasalahan itu kepada Rasul SAW dan kepada orang-orang yang punya kekuasaan di antara mereka, yang dimaksud ulil amri minhum di sini adalah para sahabat yang senior, para sahabat yang ilmunya banyak, pasti la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka itu akan mengerti, ya akan mengerti mana yang benar, mana yang salah. Ya, dikasih garis bawah alladzina yastambitunahu minhum, orang-orang yang bisa mengambil istimbat keputusan hukum, ya yang bisa mengambil keputusan hukum. Ini dikasih garis bawah poin penting, orang ini yang paham, yang bisa paham orang-orang yang seperti ini. Dikatakan di dalam keterangannya Imam Ghazali, radda hukmahu fil waqi' ila istimbatihim. Permasalahan yang terjadi, untuk menghukumi permasalahan yang terjadi, istimbatnya orang-orang yang alim ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang ada masalah gitu kan? Mestinya Al-Qur'an, hadis, kalau orang sekarang begitu ya. Ternyata bukan cuma Al-Qur'an dan hadis, ada namanya istimbat. Istimbat ini mengambil keputusan hukum dari Al-Qur'an dan dari hadis untuk permasalahan yang terjadi. Dan istimbat ini hasil keputusan hukum yang dibuat oleh orang-orang yang alim itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa al-haqqu rutbatahum, orang-orang yang dia mampu mengambil istimbat tadi, ngambil keputusan hukum oleh Allah taala, diletakkan derajatnya sederajat, ya. Dalam derajat seakan-akan gitu ya. Seakan-akan derajatnya sama dengan derajat para nabi di dalam menyingkapkan hukum-hukumnya Allah. Mestinya yang tahu kan nabi ini, dari Al-Qur'an, dari hadis. Mestinya yang tahu nabi. Ternyata ini orang-orang yang alim bisa tahu. Sehingga kemampuannya untuk mengerti itu seakan-akan levelnya seperti levelnya nabi, meskipun tidak mungkin sama levelnya dengan level nabi. Bagaimana mau sama ketika ditanya bagaimana kedudukan seorang wali yang besar dengan sahabat yang paling junior, sahabat yang awam. Sahabat itu juga ada tingkatannya, ada awam, ada orang yang khusus. Ini sahabat yang awam dibandingkan orang soleh yang paling soleh. Orang soleh yang paling soleh selain sahabat, derajatnya sama enggak? Dijawab, sab'in junaid. 70 orang yang seperti Imam Junaid tidak bisa menyamai satu sahabat yang awam. Padahal Imam Junaid itu kasih julukan Sayyidut Thaifah As-Sufiyah, pimpinannya para sufi. 70 orang yang derajatnya sama dengan pimpinan para sufi dibandingkan satu sahabat yang awam, itu masih unggul satu sahabat yang awam. Nah, terus kira-kira kalau dibandingkan dengan sahabat yang khusus bagaimana? Kira-kira dibandingkan dengan nabi bagaimana? Enggak mungkin. Enggak mungkin derajatnya bisa sama dengan derajat nabi, tapi sama dalam arti kemampuannya. Ya, sama-sama punya kemampuan, meskipun tingkat kemampuannya berbeda. Tapi orang-orang yang alim, soleh, itu sama Allah diberi kemampuan untuk mengambil istimbat tadi, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis. Gak semua orang. Nah, repotnya zaman sekarang, orang yang gak punya ilmu, rumongso, ya, bisa mengambil keputusan hukum dari Al-Quran dan hadis. Contoh, ada hadis, ini kan sering kita pakai contoh. Iza walaghal kalbu ina ahadikum, jika okamakullah sallallahu alaihi wasallam, ada seekor anjing, dia menjulurkan lidahnya menjilat-jilat bejana salah seorang di antara kalian, maka siramlah dengan air, salah satunya dicampur dengan pasir, kan seperti itu, dengan tanah. Nah, ini yang baca hadis ini gayane gitu ya, gayane ulama dunia, ulama akhirat, gayane. Akhirnya dia ngomong, ini lihat hadisnya sangat jelas. jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, bukan menjilati kalian, bukan menjilati tembok-tembok, menjilati bejana. Rasul sudah bilang bejana, jangan ditafsirkan yang lain. Ini kan bejana, jadi kalau misalnya yang dijilat itu tembok, lain hukumnya. Yang dijilati itu manusia, lain hukumnya. Berarti kalau anjing jilati manusia, enggak najis. Najisnya cuma kalau mangkok lah, itu najis. Ini ngawur. Ini ngambil kesimpulan hukum menurut akalnya sendiri. Bukan seperti ini yang namanya ulama. Bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang memang hatinya bersih, orang yang soleh, sama Allah dikasih kemampuan, kasut, bisa menyingkap dengan hatinya. Itu dia bisa menyingkap rahasia di balik ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan yang barusan saya contohkan. Nah, yang lihat tayangan ini jangan lihatnya pas itu, jangan dikira saya ngomong begitu. Itu tadi contoh ya. Nah, itu tadi contoh. Makanya kalau ikut kajian dari awal sampai akhir. Nah, kalau lihatnya pas itu kemudian diganti channel, lihat berita kan, ini kok mengatakan demikian. Bukan, itu contoh. Ada orang yang ngomong seperti itu. Kemudian Allah mewahyukan, ya bani Adam, duhai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa, aku telah menurunkan kepada kalian, kami telah menurunkan kepada kalian libasa yuwari sawatikum warisha, sebuah pakaian yang mampu menutup aurat kalian dan bisa menjadi perhiasan untuk kalian. Ya, bisa buat tambah ganteng, tambah cantik dengan pakaian tersebut. Nanti tafsirkan di sini, yang dimaksud pakaian adalah al-ilm. Pakaian yang dimaksud itu di antara tafsirnya adalah ilmu. Jadi ilmu itu pakaian yang menghias seseorang. Hal-hal yang buruk dari kita itu bisa kita tutup kalau kita punya ilmu. Makanya orang yang punya ilmu sama Allah banyak diberi pertolongan. Ittaqu zallatal alim. Ya. Hati-hati terhadap kesalahannya orang yang berilmu. Ini bisa ditafsirkan dua. Ya, bisa ditafsirkan dua. Positif bisa, negatif bisa. Kalau kita ngomongnya sama orang yang berilmu, artikan yang negatif. Tapi kalau ngomongnya kepada apa namanya? Orang awam, masyarakat, artikan yang positif. Aturannya gitu. Ittaqu zallatal alim. Hati-hati. Kesalahannya orang yang berilmu. Kalau ngomong sama masyarakat, kamu hati-hati loh. Kalau orang yang alim itu berbuat dosa, berbuat salah, itu banyak yang minta ampun, dimaafkan sama Allah. Enggak seperti kamu, udah bodoh, salah sekalian, hancur. Kalau orang alim punya salah, itu nanti ditolong sama Allah, dikasih jalannya untuk bertobat, ya, diberitahu caranya untuk minta ampun. Contoh. Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, ya makan buah khuldi. Yang ngajari tobatnya siapa? Kalimat tobatnya dikasih sama Allah, kalimat tobat Allah yang ngasih itu. Tapi kalau kita bicara sama orang alim, jangan ngomong orang alim itu kalau salah gitu ya, jangan khawatir. Nanti akhirnya orang yang cari ilmu, yang nutup ilmu, menyepelekan atau meremehkan dosa. Kalau ngomong sama orang yang berilmu, itu jadi ancaman. Ittaqu zallatal alim. Hati-hati loh, terhadap kesalahan orang alim. Orang alim ini kalau salah, double-double loh dosanya. Ya, dosanya double. Dia bisa, sudah ngerti, masih nekat lah. Lagi ancamannya jauh lebih besar. Dua-dua pemahaman ini kita pakai. Karena nanti kalau kita baca, pemahaman tentang makna hadis tersebut, ada dua sisi. Satu sisi yang positif, satu sisi yang negatif dalam artian ancaman. Nah, orang yang berilmu, dia punya pakaian. Dengan ilmunya tadi, dia punya pakaian. Warisha, pakaian yang menjadi perhiasan. Perhiasannya di situ apa? Al-yakin. Jadi ilmu ini tidak akan menjadi indah kalau enggak ada keyakinan. Kalau orang punya yakin yang kuat, maka ilmunya akan menjadi indah. Ya, seperti misal contoh ilmu keutamaan basmalah. Ya, atau ilmu tentang kemuliaan surat Al-Fatihah. Ilmu tentang sholat duha. Cuman tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya. Orang yang yakin lain sudah tahu ilmunya, yakin lagi. Dengan bismillah itu kita bisa melakukan segala hal yang baik-baik dengan mudah. ya seperti anak kecil yang nyebrang apa namanya danau, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keyakinan ini jadi menghias ilmu yang biasa menjadi sangat jadi indah dan menarik, ya, bisa menarik, bisa menghasilkan hal-hal yang di luar akal manusia. Walibasu taqwa, dan pakaian ketakwaan, yakni al-haya, itu lebih bagus. Jadi punya ilmu, punya yakin. Kalau enggak punya rasa malu, repot. Ya, rasa malu ini yang menjadi pakaian yang sejati untuk semua orang penyandang ilmu. Semua orang penyandang ilmu. Kalau penyandang ilmu enggak punya rasa malu, sama juga telanjang. Punya ilmu tapi enggak punya rasa malu, sama juga dengan telanjang. Nah, telanjangnya orang yang berilmu lebih repot lagi. Ya, udah alim telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya al-haya ini nomor satu, rasa malu. Itu dikatakan Rasulullah SAW, al-haya minal iman, rasa malu bagian dari iman. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilm. Dan kami telah mendatangkan untuk mereka sebuah kitab yang kami jelaskan di dalam kitab itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an ini diturunkan berdasarkan ilmu. Jadi isinya Al-Qur'an itu semua adalah ilmu. Allah juga mengatakan, dan kami telah menceritakan kepada mereka dengan ilmu. Yang disampaikan berita-berita itu semua dengan ilmu, dengan benar. Wa qala azza wa jal bal huwa ayatun bayyinatun fi sudril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu menjadi ayat-ayat yang jelas dan diletakkan di hatinya orang-orang yang berilmu. Al-Qur'an diletakkan di hatinya orang-orang yang berilmu. Artinya hatinya orang-orang berilmu ini akan mampu menghafal Al-Qur'an, dan Allah menyebutnya alladzina utul ilm. Tidak diletakkan di hati semua manusia. Tidak diletakkan di hati ahli ibadah secara khusus, diletakkan di hati orang-orang yang berilmu. Al-Qur'an dalam arti pemahamannya, maknanya, bukan cuma ayat-ayatnya. Makanya orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu punya perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Gak mungkin orang alim kok sama Al-Qurannya perhatiannya gak maksimal, itu gak mungkin. Kalau di Hadramut dulu, Bani Alawi, guru-guru mereka, kalau kita baca di kitab Al-Mashru'ur-Rawi yang menjelaskan manaqib sadah Bani Alawi, selalu kalimatnya begini, wulida bitarim wa hafizul Qur'an al-azim. Lahir di kota Tarim dan hafal Al-Quran. Lahir kota Tarim, hafal Al-Quran. Lahir kota Tarim, hafal Al-Quran. Perhatiannya sama Al-Quran luar biasa. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mencontohkan bagaimana perhatian orang-orang dahulu terhadap Al-Quran. Di antaranya Habib Ali Zainal Abidin al-Idrus. Beliau seorang ulama yang tinggal di kota Tarim, sebuah kota di Hadramut. Hadramut itu sebuah provinsi di Yaman. Tempo dulu, anaknya kebetulan selesai membaca Al-Quran. Jadi orang-orang dulu kalau masih kecil anaknya punya muallim. Muallim itu kalau di sini seperti guru ngaji privat. Guru ngaji privat yang mengajarkan sopan, yang wajib tahu, ini muallim tugasnya ngajar. Punya guru privat. Setiap orang punya guru privat. Nah, kalau udah selesai baca Al-Qur'annya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas selesai disemak, ya, dari awal sampai akhir tajwidnya semua bagus, maka dibuat namanya Majelis Khatmul Qur'an. Untuk Majelis Khatmul Qur'an ini orang mengundang tetangganya, teman-temannya diundang buat khataman. Habib Ali Zainal Abidin ketika anaknya itu khatam Quran, beliau undang bukan cuma temannya, tetangganya. Pengumuman, ini di rumah saya ada khataman Al-Quran, 3 hari 3 malam, silahkan datang ke rumah saya untuk makan. Jadi diundang makan, ya, makan, tapi open house 3 hari 3 malam. Siapa yang berani ngundang satu kota gitu? Ini ulama, karena menghormati Al-Quran sampai open house, ngajak orang mau makan, 3 hari 3 malam. Nah, sudah dapur tuh enggak pernah berhenti nyala terus, ya Mas Roni itu nyalakan api terus kalau zaman dulu mungkin. Sudah nyala terus apinya. sampai akhirnya bahan bakarnya habis, kayu bakar habis. Kayu bakar habis, laporan pada Habibnya, Habib, kayu bakarnya habis. Jadi padang apa Hadramut ini kan sekitarnya gunung-gunung batu. Mau cari kayu bakar ya susah, repot kan cari kayu bakar. Akhirnya beliau ngomong, itu kan masih ada gudang, di gudang ada kayu. Ya, tapi itu kan kayu gaharu. Kayu gaharu itu 1 kilo 40 juta. Yang bagus loh ya. Itu kayu gaharu. Dan ini Habibnya punya kayu gaharu yang bagus-bagus. Ya enggak apa-apa, bakar aja kayu gaharunya buat kayu bakar. Demi orang yang khatamkan Al-Qur'an. Sehingga masakan itu bahan bakarnya kayu gaharu. Yang dimasak sama bahan bakarnya mahal yang jadi bahan bakar. Sehingga satu kota itu wanginya satu bulan enggak hilang. Wangi terus. Itu karena apa? Karena menghargai Al-Quran, menghormati Al-Quran. Itu kebiasaan seperti itu. Karena takzim sama Al-Quran, ya beliau makanya dikasih sama Allah ilmu di dalam hatinya. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf. Contoh ini perhatiannya pada Al-Quran. Satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena perhatiannya pada Al-Quran, sholat traweh 20 rakaat berjamaah. Jadi ini jamaahnya juga enggak seperti kita. Orang-orang yang hebat juga sholat traweh siap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Sekali traweh 20 rakaat 10 juz. Silahkan ditiru. Ya. 3 hari sekali khatam. Misalkan Anda buat di Solo, ada yang mau ikut deh ya. Cari imamnya aja susah, apalagi makmum ya. Sekarang 20 rakaat sudah surat pendek-pendek aja, imamnya ganti. Ganti 4 rakaat pulang, 4 rakaat berikutnya pulang, 4 rakaat berikutnya pulang, 4 rakaat berikutnya pulang, 2 rakaat penutup pulang. Yang dibaca kul huwallahu ahad. Itu pun nanti jamaah masih protes. Perhatiannya sama Al-Qur'an. Diletakkan di mana Al-Qur'an itu? Di dadanya orang-orang yang berilmu. Nah, kalau orang yang enggak berilmu, di dalamnya itu ada Al-Qur'an, bahaya itu. Banyak yang kena ancaman-ancaman kan orang yang dia menghafal Al-Quran tapi begini, tapi begini, tapi begini. Hadis-hadisnya banyak. Kenapa? Karena bukan orang yang berilmu. Kalau Al-Quran di dadanya orang yang berilmu, maka Al-Qurannya akan bicara. Al-Qurannya akan bicara. Sehingga menimbulkan ilmu-ilmu hikmah. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian Allah menciptakan manusia 'allamahul bayan. Dan Allah yang berikan ilmu, penjelasan kepada manusia tersebut. Allamahu. Siapa yang menta'alim, mendidik, memberi ilmu? Ternyata langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dalil ada ilmu yang langsung dari Allah, ilmu laduni, allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Ya, hal tersebut disebutkan oleh Allah untuk menunjukkan bagaimana karunia Allah kepada umat manusia. Wa amal akhbar, dalam berbagai khabar itu hadis bisa juga disebut khabar, ucapan sahabat juga bisa disebut khabar. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man yuridillah, barang siapa diinginkan oleh Allah, jadi yang punya keinginan Allah, bihi khairah, terhadap dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Siapa yang oleh Allah diinginkan untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia yufaqihu fid din, seseorang yang benar-benar paham agama. Wa yulhimhu rusyda, dan Allah akan mengilhamkan kepadanya petunjuknya. Jalan yang benar itu akan diilhamkan oleh Allah. Berarti ciri-ciri orang yang sukses dalam tanda petik masuk surga, dalam tanda petik diridhai Allah, dalam tanda petik mendapatkan kebaikan yang sebenarnya, ya, al khair itu kebaikan. Kebaikan yang sebenarnya yaitu al-jannah. Kemudian ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diinginkan seperti itu, ciri-cirinya diberi pemahaman terhadap agama. Nah, karena kita enggak ngerti mana orang yang diinginkan sama Allah. Seperti itu kita enggak ngerti orang yang mana, gitu kan? Jadilah kita orang itu. Jadikan diri kita orang yang diinginkan. Karena kita dikasih tahu yang diinginkan ciri-cirinya dijadikan paham agama. Kalau kita pengen menjadi orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, jadikan diri kita paham agama. Untuk bisa paham agama berarti harus belajar agama. Berarti kita harus menuntut ilmu. Jadi hadis ini, orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang diinginkan Allah untuk mendapatkan kebaikan. Berarti keutamaan menuntut ilmu itu sangat tinggi. Maksud kita mau ngomong, oh itu orang yang diinginkan Allah, dia dijadikan paham agama. Jangan langsung lihat hasilnya, tapi lihat awalnya bagaimana prosesnya. Prosesnya dia belajar, belajar, belajar, dan belajar. Makanya kalau ada orang hidupnya itu belajar, belajar, belajar, belajar, dan belajar. Mengajar, mengajar, mengajar, dan mengajar. Insya Allah itu ciri-ciri orang yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan. Nah, kalau begitu, aneh kalau kita cari apa hobi yang lain. Oh, kita pengen dapatkan kebaikan dari Allah, dan Allah sudah ngasih tahu kebaikan itu dengan menjadi orang yang paham agama. Paham agama kita tahunya dengan cari ilmu, lah kok kita cari yang lain. Makanya orang yang cari dunia itu termasuk orang yang sangat tidak paham. Loh, Bib, terus emangnya dunia enggak dicari? Nah, mesti ruwet urusan itu lagi. Itu cari ilmu enggak? Terus apa namanya? Dunia enggak usah dicari. Enggak ada perintah cari dunia, cari, ada perintah cari dunia. Enggak ada. Yang ada jaminan dapat iya. Perintah cari enggak ada. Selalu sama Allah ditekan. Kami itu enggak minta rezeki dari kamu. Kami yang beri rezeki pada kamu. Ini kan menjawab kekhawatirannya manusia kan. Khawatir nanti siapa yang ngasih rezeki. Udah perintahkan dirimu dan keluargamu untuk sholat, sabar di situ. Kami yang memberi rezeki kepada mereka semua, kami tidak minta rezeki. Dijamin lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang di muka bumi ini semua rezekinya dijamin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertawakal sama Allah diberi jalan keluar. Nah, ini terus pakar-pakar mesti menjawab dengan logikanya. Loh, itu maksudnya begini, enggak usah maksudnya begini, enggak usah maksudnya begitu, praktekkan saja. Kamu benar-benar cari ilmu, benar-benar bertakwa, benar-benar ibadah, pasti didatangi sama dunia. Kalau belum didatangi dunia, berarti caranya kita salah. Ya, caranya kita salah. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, wahai dunia, mengabdilah kamu kepada orang yang mengabdi kepadaku, layani mereka, dan jadikanlah orang-orang yang melayani dirimu sebagai pelayanmu. Jadi yang melayani dunia jadi budaknya dunia, melayani Allah, dunia menjadi budaknya orang tersebut. Banyak kisahnya. Kemudian disebutkan juga al-ulama warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Imam Ghazali menyatakan di sini, wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa nubuwah wa la syarafa fawqa syarafir wirathah li tilka rutbah. Semua orang ngerti, enggak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat kenabian. Cuman yang jadi masalah, ya, tidak ada pangkat, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada pangkat dan kemuliaan kenabian. Yang jadi masalah buat kita, pangkat kenabian itu udah paling tinggi belum? Dalam kita sebagai muslim ngomong derajat paling tinggi itu nabi, kan begitu kan, nabi rasul. Tapi buat kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ini loh, nyatanya, realnya hidup, buat kita tuh pangkat paling tinggi orang kaya atau nabi? Orang berpangkat atau nabi? Dalam kehidupan sehari nyatanya kita masih di diri kita gak ngomong sebenarnya, real hidup, realita kehidupan nih. Yang pangkatnya tinggi siapa? Orang kaya. Yang pangkatnya tinggi siapa? Orang yang punya kedudukan di masyarakat. Sehingga walaupun Nabi SAW nyebut gitu ya, ngomong ulama itu pewaris Nabi, masyarakat di orang gagas. Paham gak? Nabi, apa kui? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Jadi gak ada nilainya gitu. Gak ada nilainya. Nabi. Gak ada. Pewarisnya Nabi. Blas. Tapi kok bilang, ini pewarisnya orang terkaya di Indonesia misalnya. Ini loh ahli warisnya. Semua pengen jadi istrinya. Betul enggak? Ini loh ya, yang warisi apa ahli warisnya orang yang paling kaya di Indonesia. Pengen dekat-dekat enggak? Pengen. Pengen kenalan enggak? Pengen. Diajak keluar bareng senang enggak? Senang. Rumahnya diampiri senang enggak? Enggak umum. Sangat senang sekali. Kenapa? Karena memang hatinya condong untuk melihat pangkat itu adalah dunia dan akhirat. Padahal semua sadar. Bukan sadar ya, semua ngerti. Sadar belum? Derajat tertinggi adalah derajat Nabi dan Rasul. Seharinya kalau Rasul ngasih informasi, ulama itu pewarisnya Nabi. Berarti ulama mewarisi yang dimiliki Nabi. Yang dimiliki Nabi sesuatu yang paling mulia. Berarti ulama bisa dapat sesuatu yang paling mulia. Seharusnya setiap orang mengejar derajat itu, pengen jadi pewaris Nabi, karena nanti dikasih sama Allah warisan-warisan ilmu dari para Nabi. Seharusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya hanya gitu atau enggak gitu? Cara pandangnya apa gitu? Belum kan? Cara pandangnya ya warisan Nabi apa gitu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuktikan sendiri kan. Abu Hurairah pergi ke pasar, masjid sepi. Pergi ke pasar, teriak-teriak di pasar. Kalian ini warisan Nabi dibagi-bagikan di masjid, tambah cari duit susah-susah di pasar. Sana ke masjid, mumpung ditum-tum loh di sana warisan Nabi, silakan diambil. Semua langsung dari pasar pergi ke masjid, ditinggalkan toko, kios, semua ditinggalkan. Masuk masjid, sampai masjid kalau orang Solo bilang pelonga-pelongo gitu. Bingung ini mana yang ada orang baca Al-Qur'an, orang cari ilmu, orang zikir. Teriak semua ke Abu Hurairah, kamu pembohong ini, kamu penipu dan sebagaimana ini warisan Nabi dibagikan. Kata Abu Hurairah, lah itu lihat coba. Itu yang baca Al-Quran, itu warisannya Nabi. Itu yang cari ilmu, itu warisannya Nabi. Akhirnya orang baru sadar. Selama ini kalau hatinya itu menganggap warisan Nabi adalah dunia. Itu membuktikan hati umat manusia juga masih terikat dunia. Itu di zaman tabi'in aja seperti itu kondisinya. Bukan tabi'innya loh ya, masyarakat secara umumnya. Nah kira-kira di zaman kita seperti apa? Hah? Parah. Pol. Sangat-sangat parah. Derajat paling tinggi derajat Nabi. Kalau kita seharusnya dikasih tahu seperti itu, ya semua pengen jadi pewarisnya. Seperti yang saya contohkan. Ada orang kaya punya kekayaan 100 triliun. Anda jadi ahli warisnya mau enggak? Mau 100 triliun. Orang punya uang 20M aja sudah jadi ahli warisnya mau, apalagi 100 triliun. Orang-orang bahkan mengendamkan, wah andai kata saya jadi ahli warisnya enak ya, 70 keturunan gak habis-habis tuh duitnya. Mikirnya gitu. Nah terhadap ilmu kenapa gak begitu? Ya sekarang ada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pewarisnya Nabi Muhammad SAW, salah satu pewaris Rasulullah SAW. Kita pengen enggak mewarisi ilmunya Habib Abdullah Haddad? Baru ilmunya Habib Abdullah Haddad aja kita pengen. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa? Pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Baru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja kita pengen jadi pewaris ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun cuma sebagian kecil. Nah, kalau ilmunya Nabi SAW pengen enggak? Jauh lebih pengen kan seperti itu seharusnya. Caranya bagaimana? Ya tiru Habib Abdullah Haddad, tiru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tiru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya. Tiru orang-orang yang soleh ini dalam mencari ilmu. Ya cuman itu caranya. Warisannya para nabi, yaitu adalah para ulama. Makanya segala hal yang berkaitan dengan ulama itu abot. Ngerasani ulama enggak sama dengan ngerasani orang biasa, hati-hati. Ya, katanya darahnya ulama itu beracun. Dagingnya beracun. Orang yang ngerasani menggunjing seseorang itu kan makan daging saudaranya. Nah kalau orangnya orang biasa ya daging biasa gak apa-apa dimakan tambah gemuk sehat gitu ya. Maksudnya setannya tambah akeh gitu kan. Gemuk makan daging. Tapi kalau yang digunjing itu ulama, dia makan dagingnya ulama, repotnya daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Jadi yang suka menggunjing ulama akan mati. Mati apa? Hatinya akan lebih cepat matinya. Dibandingkan kalau menggunjing orang biasa. Dan dia akan kena bencana macam-macam. Akan kena bencana macam-macam. Makanya, ittaqu zallatal alim. Hati-hati terhadap salahnya orang yang alim. jangan digunjingkan, jangan di apa namanya blow up, dijadikan perbincangan. Bahkan seneng kalau ada orang alim salah tu, wah rasa no gitu kan ya, orang alim tergelincir gitu, terus di apa, di expose, disalah-salahkan. Ini suatu hal yang sangat salah. Bahkan ada santri yang hidupnya cari salah gurunya. Kalau bisa menemukan salah gurunya, senang luar biasa. Ya, pindah ke guru yang lain. Ustadznya itu sukanya begini-begini. Saya tidak cocok, saya ganti guru sana. Ini kalau ada orang datang ngomongkan seorang ustadz begitu kepada Anda, hati-hati. Anda akan menjadi ustadz berikutnya yang dibegitukan. Paham? Jadi ada seorang santri ngomong, ustadznya itu begini, begini, begini, begini. Tidak cocok saya. Dia akan menjadi ya orang yang memperlakukan Anda seperti itu nantinya. Jadi hati-hati. Gampang tuh. Karena orang baik enggak ngomong kecuali yang baik tentang ulama ya, terhadap ulama. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun buat orang yang alim. Coba ini. Semua yang di langit, semua yang di bumi memintakan ampun terhadap orang yang alim. Yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, mintakan ampun buat orang yang alim. Jadi orang alim itu duduk, enggak usah istighfar, cuma duduk aja, diem. Jangan disamakan dengan kita-kita. Kita-kita diem, enggak ada yang mintakan ampun. Untung-untung kalau ahlu sunnah wal jamaah masih pagi baca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali mintakan ampun buat mu'minin wal mu'minat. Tapi kalau golongan yang model bid'ah kan itu, jenengan begitu dikatakan bid'ah, dibilang neraka dan lain sebagainya. Sehingga yang mintakan ampun buat mu'minat semakin sedikit. Untung-untung aja khutib Jum'at diwajibkan istighfar buat mu'minin wal mu'minat. Nah orang yang alim, orang yang alim, jazakumullah khair. Belum sempat ngasih tambahan, habibnya mau ngajar soalnya. Orang yang alim duduk diam saja dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Yastaghfiru lahum. Berarti kira-kira dosanya orang alim ini cepat dihapus atau susah dihapus? Cepat dihapus. Ikan yang di lautan mintakan ampun buat orang yang cari ilmu. Yang cari ilmu. Apalagi yang punya ilmu. Yang cari ilmu itu ikan-ikan di lautan. Di lautan maksudnya di sungai, ya, di selokan. Pokoknya semua yang sifatnya itu selokan, sungai, laut. Makhluk hidup di dalamnya semua memintakan ampun buat orang yang cari ilmu. Itu yang cari ilmu. Jumlahnya bisa dihitung enggak itu yang mintakan ampun? Tidak bisa. Kalau dosanya kira-kira sama mintakan ampun banyak mana itu? Banyak yang mintakan ampun. Diampuni enggak sama Allah? Diampuni. Gara-gara apa? Dia mau cari ilmu. Jadi seperti kalau bahasa saya, udah kamu cari deh ilmu, nanti urusan dosa kamu saya bereskan. Yang penting enggak ada niatan untuk berbuat dosa. Enggak senang kalau berbuat dosa, sedih berbuat dosa. Cari ilmu benar, dosa kamu saya bereskan. Seperti kalau kita jamin satu orang, saya masih punya banyak utang ini. Udah kamu duduk ikut sama saya. Utang tahu beres. Ya utang tahu beres. Kenapa? Karena orang-orang ini mencari sesuatu yang paling mulia. Yang paling mulia adalah ilmu. Yang paling mulia adalah ilmu. Nah kita hendaknya jadi orang yang seperti itu. Orang yang alim. Makanya jangan merasa lebih hebat dari ulama. Ya, ulama itu walaupun kelihatannya cuma duduk, yang mintakan ampun sejagat raya. Kalau kita, meskipun mulut kita ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Rabiul Adawiyah berkata, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita masih butuh diistighfari lagi. Udah paham bedanya? Antara apa namanya ulama sama orang biasa. Kira-kira sangat berbeda atau sedikit bedanya? Sangat berbeda. Katanya Imam Ghazali, wa ayyuman sobin yazidu ala man sabi man tastaghilu malaikatus samawati wal ard bil istighfar lah. Apakah ada derajat yang lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, melebihi seseorang yang menyebabkan malaikat di langit ya dan malaikat yang ada di bumi memintakan ampun untuk orang tersebut? Jadi malaikat yang di langit Semua yang di langit termasuk di antaranya para malaikat. Para malaikat di langit, di bumi itu sampai enggak punya kesibukan selain minta kenampun buat dia. Nah, kalau satu malaikat minta kenampun aja diampuni, ini seluruh malaikat di langit dan di bumi minta kenampun, kira-kira diampuni enggak? Ya insyaallah pasti diampuni. Nah, yang buat sibuk para malaikat ini siapa? Orang yang alim. Berarti pangkatnya tinggi enggak? Sangat tinggi. Apa ada pangkat yang lebih tinggi dari seseorang yang bisa buat sibuk malaikat? Lagi ngapain malaikat yang mintakan ampun buat saya itu malaikat? Ini kan pangkatnya sangat tinggi. Kemudian dikatakan juga innal hikmah, sungguhnya hikmah, ilmu hikmah, ya, ilmu tazidu ala syarif syarafan. Orang yang mulia kalau punya ilmu akan menjadi semakin mulia. Dan seorang yang rendah, budak rendah, kalau dia punya ilmu maka dia bisa mencapai derajatnya raja-raja. Orang bawahan punya ilmu bisa jadi raja. Raja punya ilmu menjadi semakin mulia. Raja enggak punya ilmu nanti akhirnya jadi budak. Ya, nanti akhirnya jadi budak. Maka banyak kan dulunya anak singkong. Istilahnya kan anak singkong, sekarang jadi konglomerat luar biasa. Ada kan yang bukunya itu anak singkongnya. Jadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Maka punya ilmu itu lain. Makanya gajinya orang yang punya ilmu sama enggak punya ilmu juga lain. Dilihat itu kalau daftar perusahaan tuh ya. Sarjana apa? S1. S1-nya di mana? Dilihat lagi S1-nya dari mana gitu. S1 dari sini. Kamu saya S3. Ya. Gajinya sama enggak? Antara yang S1 sama S3. Beda. Gara-gara apa? Ijazahnya. Gara-gara ijazahnya. S-nya nambah itu juga apa namanya? Gajinya berbeda. Kemudian S3-nya dari mana? Dalam negeri sama luar negeri. Kira-kira gajinya besar yang mana ini? Luar luar negeri. Itu baru karena ilmu. Gaji udah berbeda. Itu dunia nih, dunia. Lah kira-kira akhirat beda enggak ya? Salatnya yang S1 akhirat sama S3 akhirat itu. Pahalanya sama enggak? Ya beda. Salatnya SD akhirat sama S3 akhirat. Ya pasti besar S3. Kalau kita sholatnya masih S tungtung tadi itu, tungtung masih seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد